negeri India. Wajahnya kecil, penampilan memang oke. Tapi sayang, sayang, aduh sayang, banyak tingkahnya. Orang bilang dia memang si jago merayu, takkan dijuluki playboy kelas nomor satu. Dia mencoba, mencoba mendekati